Datanglah, datanglah kekasihku. Datanglah, datanglah kekasihku. Aku sangat rindu kepadamu. Tak tahan rasanya, ku tak tahan selama berpisah denganmu. Datanglah, datanglah kekasihku.